Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Ada beberapa ibarat beberapa ungkapan yang digunakan oleh hizbiyyin dan orang-orang yang tertipu oleh hizbiyyin di medan dakwah ini. Disebutkan sebagian oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Rasulullah Firullah wa ta'ala di antara yang mereka ucapkan adalah ucapan mereka ana ghair mulzamin bi taqlid hadha syekh, aku tidak diharuskan untuk taklid kepada Syekh Qurani, untuk menolak ucapan seorang alim sunni. Dan ini insyaallah akan kita baca bantahan dari beliau pertemuan yang akan datang. Adapun di malam ini khonifullah rahimah rahimahumullah, yang juga banyak lantar dari hizbiyyin para mukhadilun yang minta dengan hizbiyyin adalah ucapan mereka hadza syekh laisa minal ulama al-kibar, syekh yang bicara ini bukan ulama kibar. Nah, kita dengar ikhwan fillah rahimah rahimakumullah dari hizbiyyin, silap dulu 90-an dulu di awal-awal fitnah sururiyah. Ketika ada tasrih dari Syekh Abdullah bin Abdullah ta'ala tentang Muhammad Khalaf. Nah, siapa dia dan bagaimana sifat terjangnya di Saudi? Ya, dengan santainya enaknya mereka menyatakan ini bukan alim, dia adalah seorang talibul ilmi. Terima apa yang beliau sebutkan dengan alasan demikian. Lalu sebagai mereka kita dengar bagaimana pelecehan mereka yang melecehkan Syekh Abdullah Bukhari misalnya hafizahullah ta'ala wa'an, ya, dengan alasan ucapan ini banyak orang-orang seperti ini di Saudi, ya, dia bukan ulama kibar dan seterusnya. Atau bahkan mereka-mereka yang minder dengan hizbi mengatakan kenapa kaki yang kita undang itu cuma syekh-syekh gini aja, kita undang syekh kibar lah, ulama-ulama kibar, jangan cuma sesi yang ada. Atau ucapan mereka ketika para ulama membantah tentang Ihya' Thoraq atau membantah hizbiyyin, menjelaskan kutub atau yang lainnya, mereka katakan ya Abu Hasan al-Misri atau Ali Hasan al-Halabi kan masih dipuji oleh yang lainnya, yang bicara bukan ulama kibar dan seterusnya. Ucapan hadza syekh laisa min ulama al-kibar, syekh yang bicara ini bukan ulama kibar, yang mereka jadikan adat untuk menolak ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah jamaah. Kata Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah ta'ala, hadihi al-kalimatu yuraddiduha ba'du an-nas idza arada an yarudda kalaman qalahu ahadul masyayikh. Ini ucapan diulang-ulang oleh sebagian orang ketika ingin menolak ucapan seorang syekh sunni salafi tentunya. Aw arada an yusrifa ahadan an is-sama'a li hadha syekh abil akhdha minhu akhdhi minhu, atau ketika ingin memalingkan seorang supaya tidak dengar dari syekh ini, supaya tidak ambil ilmu dari syekh ini. Dan alasan ini bukan syekh debat, sehingga tazhid membuat orang merasa tidak butuh dengan kedatangan syekh tersebut. Wa khasatan, terkhusus kata beliau, fima huwa min babi inkaril munkar wa tahdhiri minal bid'ah wa tanbiya lal khata. Terkhusus kalau syekh tersebut berbicara tentang masalah inkaril munkar, mentahdir dari kebidangan-kebidangan dan menjelaskan kesalahan-kesalahan, ya dengan enteng menolak ucapan syekh tersebut dengan menyatakan ini syekh bukan ulama kita. Ini khairan bin rahim wa rahimakumullah. Kata syekh, wa hadha minal batil, ini termasuk kebatilan. Alladhi huwa min nafasati syaitan, ini termasuk ucapan-ucapan, bisikan-bisikan, hembusan-hembusan syaitan. Liusrifa anistama lilhaq au qabulihi, agar orang-orang berpaling dari mendengar hak atau tidak menerima hak. Kemudian ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, beliau Syekh Muhammad bin Umar bin Salim radhiyallahu rahimahullah radhiyallahu taala menyatakan, wahiya kalimatun mardudatun min wujuh. Dan kalimat ini terbantah, tertolak dari beberapa sisi. Ringkas, yang pertama, annal asla alla yuraddal kalamu bil ashas bal yuqbalul kalam wa yuraddu bihasab muwafaqatihi lil haqq wa mukhalafatihi lahu. Hukum asalnya, ucapan itu tidak ditolak dengan sebab orang, diterima, ditolaknya satu ucapan itu dilihat apakah cocok atau tidak dengan al-haq. Ya, yang dilihat kalau ini ulama kibar maka diterima, kalau ini ulama bukan kibar maka ditolak, bukan itu. Tapi dilihat apakah cocok dengan al-haq, ajwa kibul haq, apakah cocok dengan al-haq atau tidak, bukan dengan orang. Ucapan kamu dengan menyatakan hadis syekh laisa min ulama al-kibar, saya menolak. Ketika syekh berbicara tentang Sayyid Qutb, ketika syekh bicara tentang Abdul Hasan al-Misri, dan ketika syekh bicara tentang masalah Ali Hasan al-Habib, dengan menyatakan ini kan bukan ulama kibar, ucapan kamu ini ya menolak ucapan seorang yang hukum asal hak diterima, ya tidak dengan timbangan syar'i. Karena timbangan syar'i itu adalah diterima atau ditolak oleh seseorang ucapannya, ini ya tanpa sesuai atau tidak dengan hak, bukan dengan orangnya. Yang kedua, anna qawnal qa'ili minal ulama'il kibar la ya'ni anna kulla kalamih haqqun wa kada qawnuhu minal masyayikh alladzina yasiru ila darjatil ulama'il kibar la ya'ni anna kulla kalamih batil. Iya, ungkapan ulama kibar atau syekh fulan belum sampai dalam derajat ulama kibar, ya bukan berarti semua ucapan ulama kibar itu semua benar. Dan juga bukan berarti ucapan ulama yang bukan kibar itu salah semua. Kata Imam Malik rahimahullah wa ta'ala, ma minna illa radun wa mardudun alaih illa sahib hadil qabr. tidaklah ada di antara kita kecuali bisa menolak dan bisa ditolak ucapannya, kecuali ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penghuni kubur ini. Iya, tidak semua ucapan ulama kibar benar, dan bukan berarti ucapan ulama yang tidak kibar itu semua salah. Iya, tapi semuanya dilihat ditimbang dengan al-haq. Siapapun yang mengucapkannya, apakah ulama kibar atau belum sampai ke dalam derajat ulama kibar, ucapannya diterima itu kalau menurut ucapan diterima ketika mencetak al-haq, ditolak ketika menyelisih al-haq. Yang ketiga, ucapan mereka menyatakan ini syekh bukan atau belum sampai derajat atau bukan ulama kibar. Kata beliau, an hadhihi al-kalimata fiha tazhidun lin-nas fil ulama. Ini tazhid, membuat orang tidak butuh kepada para ulama. Wa tadyi'u li haqqihim. Ini ya, menyia-nyiakan hak para ulama. Madama al-alim ghir ma'rufin indahum wa laysa lahum bihi inayah wa laysa lahum syuhrah. Ya, ketika dia tidak kenal, tidak ma'ruf isi mereka, atau tidak kenal, tidak mengenalnya, dengan enteng dengan menyatakan, ketika syekh tersebut menyatakan ini salah, sepulan hizbi, sepulan mubtadi atau yang lainnya, dengan enteng dia menyatakan ya ini bukan ulama kibar, ya syekh ini bukan ulama kibar. Sama dengan tazhid, menyuruh orang lain untuk tidak mengambil ucapannya, menyuruh orang lain untuk tidak percaya kepadanya, ini tazhid. Tazhid membuat orang tidak merasa butuh kepada para ulama. Yang keempat, hadis Muhammad bin Umar bin Salim Bazm rahimahullah, an hadhihi al-kalimata fiha isaatu adabin bihaqqil ulama. Ya, ucapan seperti ini ucapan yang su'ul adab, yang bentuk jelek adabnya dia kepada para ulama. Ya, menolak ucapan ulama yang merasa tidak cocok dengan dia dengan alasan dengan ucapan dia bukan ulama kibar. Ini adalah su'ul adab kepada para ulama. Di antaranya juga kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini di antara yang paling berbahaya, anna hadhihi al-kalimata asbahat min ma'awilil hadam inda ahli bidah yarudduna biha kalam ahli sunnah wal jamaah. Ini kata beliau ucapan yang dijadikan sebagai alat oleh ahli bidah, iya, yang dengannya mereka menolak ucapan para ulama sunnah wal jamaah. Iya. Fa kullu 'alimin yuhadhdhiru min bid'atin yaqa'una fiha aw min khata'in yatajawaruna fihi. Semua alim ahlu sunnah yang mentahdhir, memberikan peringatan dari suatu kebid'ahan yang mereka lakukan atau dari kesalahan yang mereka lakukan, yadfa'u kalamahu wa yuhadhdhiru minhu bi annahu laysa min ulama kibar. Setiap pada alim ahlu sunnah yang bicara tentang dia atau tentang kelompok dia, iya, dengan enteng nyatakan dia kan bukan ulama kibar. Iya, saya bicara sepulan ini dia bukan ulama kibar. Ini min ma'awil, alat mereka ahlul ahwa wal bidah untuk menolak ucapan-ucapan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Iya, dan anehnya kemudian diserap oleh sebagian muhadzirin, iya, orang yang minder dengan hizbiyin, ucapan-ucapan seperti ini. Qadabila rahimana rahimakumullah. Yang berikutnya, wa minaha anna ma'na hadal kalam, makna ucapan kamu ini syekh bukan ulama kibar, mana ucapan ini, annahu la haqqa fi inkaril khata alladhi yaqau fiha ulai alladhina samuna bidu'a bidu'at afrad dan jama'at ila liman kana indahu min ulama al-kibar. Ucapan yang mereka mengumumkan ini bukan ulama kibar, maknanya ya ini ya tidak ada yang berhak untuk mengingkari kesalahan-kesalahan para da'i, tidak ada yang berhak mengingkari kesalahan-kesalahan yang ada pada kelompok-kelompok, pada jamaah-jamaah, kecuali ulama yang sudah mereka katakan ulama kibar. Yang lain tidak berhak. Wahada ghairu sahih. Ucapan kamu dengan menyatakan tidak ada yang berhak mengingkari kesalahan-kesalahan yang ada pada seorang da'i, tidak ada yang berhak untuk mengingkari kesalahan pada seorang pada satu jamaah atau satu kelompok kecuali ulama kibar, itu ucapan tidak benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyubayyinhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika aqwa iman." Ya, tidak dibeda-bedakan antara yang alim kibar atau bukan kibar. Siapa yang tahu kesalahan kemungkaran, dia perintah Rasul SAW untuk mengingkarinya. Yang berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan kaum muslimin merujuk kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Syekh, "Annallaha innama amara birruju' ila ahli ilmi bil kitab sunnah." Allah memerintahkan kaum muslimin untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah. Afwan, kepada ahli ilmi berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Walam yastarid an yakunu minal mashhurin aw minal ulama al-kibar. Dan tidak ada syarat ketika Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Iya, tidak ada disebutkan syaratnya tempat bertanya itu harus ulama kibar. Enggak. Tapi semua yang alim, yang berilmu, iya, yang merupakan ahlu zikir, seorang muslim diperintah untuk bertanya kepadanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Basim rahimahullah wa ta'ala hafizahullah wa ta'ala, "Anna al-alim, seorang alim, hinama yadhkuru laka bid'atan aw khata'an waqa fi hadha ar-rajul aw dhaak." Ketika seorang alim bicara tentang kebidahan seseorang atau kesalahan seseorang, "Fa innahu yukhbiruka an hali." Itu mengabarkan kepada kamu tentang dia. Fulan mubtadi, fulan hizbi, memberitakan. Dan dia thiqah. Walaupun dia bukan alim kibar, dia thiqah. Wa khabaru thiqah maqbul. Dan khabar orang terpercaya itu diterima. Illa an yu'aridahu khabar mislu. Itu kalau bertentangan dengan khabar orang yang semisal dia. Wala yusaratu fi dhalika an yakuna rajul min ulama mashhuri. Tidak disyaratkan harus alim ulama yang masyhur atau ulama kibar. Iya, selama dia alim yang fiqah, terpercaya, kemudian menyampaikan kepada kamu pula mubtadi', pula hizbi, diterima. Karena khabar fiqah maqbul. Nah. Kemudian yang terakhir kata Syekh Muhammad bin Umar bin Fazlul, dan ini sesuai dengan kenyataan ada sekitar kita, kata beliau, "Anna waqi' haliqai hadhihi kalimati." Kenyataan yang ada dari orang-orang yang mengucapkan kalimat seperti ini, ya dulu ala annahu yuridu faqat takhriral bid'ah wa tarka inkariha. Iya, kenyataan yang ada di lapangan, iya, orang-orang yang menyatakan perkataan demikian itu hanya semata-mata ingin, iya, menguatkan kebidahan yang ada dan jangan sampai kebidahan tersebut tinggal. Ketika datang ada yang ulama yang bicara, dia bukan kibar ulama. Ada yang lain yang bicara, dia juga bukan ulama yang masyhur. Maksudnya, iya, biarkan kebidahan ini yang tinggal. Itu sebetulnya yang mereka inginkan. Kata Syekh, li'annaka hatta law ji'ta lahu bi kalami ahli ilmi kibar fi raddi hadhihi bid'ah. Karena buktinya kalau seandainya pun ternyata kamu datangkan ulama kibar pendapatnya, ucapannya tetap, iya, dia tidak akan menerima ucapan apa yang kamu ucapkan. Ini warahmatullahi rahimah rahimakumullah, di antara subhat, iya, yang mereka ucapkan di tengah-tengah salafiyin untuk menolak ucapan para ulama ahlu sunnah, iya, terkait dengan kebidahan satu kelompok atau seseorang, iya, dengan menyatakan ini sih bukan ulama kibar. Ini ucapan yang mereka inginkan dengannya, ia mentakrif kebidahan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.